Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-hadi wal khamsun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-551. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bih wal jahla falaysa lillahi hajja fi ayyati at'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan amalan dusta, tidak meninggalkan perbuatan bodoh, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Abu Dawud, dan lafaz ini milik Abu Dawud. Nah, fi fawaid. Al-faidah al-ula. Anna siyama ma'a qawli zuhur wal jahdi naqisul ma'na qalilul ajri. Puasa yang disertai dengan ucapan dusta dan tindakan-tindakan bodoh bisa mengurangi makna puasa dan menyebabkan sedikit pahala puasanya. Tanya, yang bagi Israel an yas'a fi hifdhi lisanihi. An jami'il kalam. Illa ma dhaharat maslahatuhu. Hendaknya orang yang berpuasa itu berusaha untuk menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali yang telah nampak maslahatnya. Ketika tidak puasa saja kita disyariatkan untuk menjaga lisan dari perkara yang tidak nampak maslahatnya, malah menyebabkan madarat. Apalagi sedang puasa, maka ditekankan lagi. Baik. Asalita. Istahabbu lis-sha'im al-iktar min qira'ati al-Qur'an wa dhikri wa shadaqah. Wataki ma yang kusuh ajra siyamihi. Disunahkan bagi orang yang sedang puasa untuk memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, dan meninggalkan apa saja yang bisa mengurangi pahala puasanya. Nah, karena kalau sibuk baca Quran, sibuk zikir, rajin sedekah, maka lisannya bisa terjaga dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan berkurang pahala puasanya. Selanjutnya, qala rahimahu wa al hadits ats-tsani wal khamsun wa khamsumi'ah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملقكم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. Dari أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya ketika sedang puasa, juga mencemburui istrinya ketika sedang puasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan birahinya. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan lafadznya milik Imam Muslim. Dan ada tambahan dalam sebuah riwayat, yakni puasa Ramadan. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula, jawaz takbir, jawaz takbir rajuli zawjatahu wa huwa sha'im fi Ramadan. Dalam hal ini menunjukkan dalil bolehnya seorang suami mencium istrinya ketika sedang puasa Ramadan. Asalnya jawazu mubasharati rajul zaujatahu wa huwa shaim. Boleh suami mencemburui istrinya ketika sedang puasa. Nah, wajah apa ba'dul ulama'i ila karahati dalika lishabab, li adam malakatihim di irbihim ghaliban. Sebagian ulama ada yang berpendapat hal itu makruh dilakukan untuk suami-suami yang masih muda, dikarenakan mereka tidak bisa mengendalikan birahinya menurut kebiasaan. Takut kemudian bablas berjima yang menyebabkan batal puasa. Al-fa'idah itu atalisa Fadilatu. Zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad naqalna min al-ahkam as-syar'iyyah ma la yattali'u alaihi illa hun. Faqad naqalna min al-ahkam as-syar'iyyah ma la yattali'u alaihi illa hun. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka menukil untuk kita hukum-hukum syariat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh mereka. Ini terkait dengan urusan dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Dan bertanya apa yang dimaksud dengan tindakan bodoh dalam hadis tersebut, contohnya apa? Al-mu'abbil jahli fi hadzal hadis as-safah. As-safahu min syakmin wasabbin wa qadabin. Yang dimaksud dengan al-jahlu dalam hadis ini adalah as-safah, tindakan-tindakan dungu atau bodoh berupa mencela, mencaci maki, dan termasuk qadzaf, menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti yang kuat. Wa huwa muharram, tindakan bodoh diharamkan ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Wa hurmatuhu minas sha'im a'dham wa ashad, dan jika yang melakukannya orang yang sedang puasa, maka lebih besar lagi keharamannya, lebih parah. Sudah lapar, haus, tak berdaya, itu masih kuat dalam mencela, mencaci maki, melakukan qadzaf dan lain sebagainya, ya. Nah, di overdosis, ya. Lain kalau kondisi enggak puasa kan kenyang, ya. Ngomel-ngomel, haus, minum, ngomel-ngomel lagi, mencela lagi. Ini puasa, loyo. Ini terus. Yang harusnya dia tahan, dia tak bisa menahannya, sehingga perbuatan bodoh atau tindakan bodoh al-jahlu tadi itu haram di setiap keadaan, apalagi yang melakukannya ialah orang yang sedang puasa, maka lebih diharamkan lagi. Nah, qala rahimahullah الحديث الثالث والخمسون وخمسمائة حديث yang ke 553 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terpekam ketika sedang ihram dan juga terpekam ketika sedang puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala rahmahu al-hadis Arabi wal khamsun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-554. Wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Faqala aftar al-hajim wal mahjum. Rawahu al-Khamsah ila Tirmidzi wa sahahahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari sahabat yang mulia Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seorang laki-laki di Baqi' dalam keadaan laki-laki itu sedang berbekam ketika Ramadan. Maka Rasulullah bersabda, yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Tirmidzi, disahkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Qala rahimahullah الحديث الخامس والخمسون وخمسمائة حديث القديم 555. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما قرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, pertama kali dimakruhkan berbekam untuk orang yang puasa ialah karena Ja'far ibn Abi Thalib pernah berbekam ketika sedang puasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, beliau bersabda, dua orang ini, yakni yang membekam dan yang dibekam, batal puasanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah setelah itu untuk berbekam bagi orang yang sedang puasa. Dan Anas termasuk yang bekam ketika sedang puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan beliau menguatkan hadis tersebut. Qala al-Hafiz fi hadzal hadis rijaluhu kulluhum rijalul Bukhari. Al-Hafiz mengatakan rawi hadis ini semuanya ialah rawinya Imam Bukhari. Qala Ad-Darqutni rijalu kulluhum thiqat wal a'lamu lahu ilatan. Ad-Darqutni mengatakan semua rawinya thiqah, aku tidak melihat ada cacat dalam hadis ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah Ats-Tsabit anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang benar, yang sahih, Nabi sallallahu itu berbekam ketika sedang ihram. Amma wa huwa shaim, adapun tambahan dalam keadaan puasa, fa innal Imam Ahmad qala, maka sungguhnya Imam Ahmad berkata, la tasihhu hadhihi lafdhah, lafaz ini tidak sah atau tidak sahih. Nah, kulluha fa'idatun. Dalam hadis-hadis itu terdapat satu faedah. Wahya ikhtalafal ulama fil hijamah hal tuftir sha'ima am la. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berbekam. Apakah membatalkan orang yang puasa atau tidak? Dhaba al-a'immah al-thalatha in ila annaha la tuftir. Imam tiga berpendapat bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa. Wa khassa fil hijamah min as-sahabah Abu Sa'id wa Ibn Mas'ud wa Ummu Salamah wal Husain ibn Ali wa Urwah ibn Az-Zubair wa Sa'id ibn Ajub wa Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat yang memberi rukhsah untuk berbekam ketika puasa di antaranya ialah Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Ummu Salamah, Al-Husain ibn Ali, Urwah ibn Az-Zubair dan Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Wa dhahaba Imam Ahmad ila anna al-hijama tuftir. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aftar al-hajim wal mahjum." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Wabihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim wa ghayruhuma minal muhaqqiqin. Dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, dan selain mereka berdua dari para ulama peneliti. Baik. Ini perselisihan para ulama tentang masalah perbekam, apakah membatalkan puasa atau tidak, ya. Maka sikap kita dalam masalah ini ialah jika ada perselisihan ulama yang menyatakan kebolehan sesuatu atau tidak bolehnya, maka kita tinggalkan. Nah, sebaiknya tidak berbekam ketika sedang apa? Berpuasa. Sebagian ulama ada yang main sih, kalau bekamnya itu pakai alat modern sekarang ini. Nah, ini terkait dengan tukang bekamnya, ya. Maka tidak membatalkan puasanya. Pekobut ya. Tapi kalau pakai tanduk yang dihisap seperti cara bekam tradisional, jadi tukang bekamnya itu yang apa? Yang nyedot atau menghisap darahnya tadi, sehingga seringkali darahnya ada yang sampai ke mulutnya, dan yang misalnya ini yang menyebabkan batal puasanya bagi tukang bekam tadi. Nah, ini bisa kalian baca dalam kitab Al-Fiqhul Qiyas, ya, rincian semacam itu. Al-muhim, sikap kita ialah tarku dzalik, meninggalkannya, yakni kita berusaha untuk tidak berbekam ketika sedang apa? Berpuasa. Karena istilahnya tadi terkait dengan ziyadah. Ziyadah tadi makbulah atau ziyadah syadah. Wahuwa so'im. Kalau yang wahuwa mufrim, Rasulullah sedang ihram, mutafak alaih. Tapi kalau wahuwa so'im, tambahan tadi, ini sebagian ada yang mengatakan ziyadah makbulah, ada yang mengatakan ziyadah syahadah, ya, tergantung penilaian masing-masing tadi. Sehingga masalah ini masih terus diperselisihkan hingga saat ini. Sehingga sikap kita para rafiqum ialah meninggalkan berbekam ketika sedang berpuasa. Nah, dan lebih memilih bekam selain waktu puasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.